Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azanallahu iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan adawatu syarti. Sekarang kita masuk yang kelima, halaman 85 di kitab Ta'jilun Nada. Kita telah membahas 4 adawat asyarat: in, idma, ayu, dan aina. Sekarang kita akan membahas adatu syarti yang kelima. Ismu syartin jazimun. Anna adalah isim syarat yang menjazmkan 2 fi'il mudhari. Wahia mawdu'atun liddalalati alal makan. Dan anna itu dipakai untuk menunjukkan tempat, untuk menunjukkan tempat, dan maknanya hampir sama dengan apa? Aina. Anna maknanya hampir sama dengan apa? Aina. Summa dominat makna syarti fahiya fi mahalli nasbin ala dorfiyati al makaniyati. Kemudian anna yang dipakai untuk menunjukkan tempat ini memiliki makna syarat pula, sehingga ketika dia itu dipakai di dalam jumlah asyartiyah, maka dia pun menjazmkan 2 fi'il mudhari sekaligus. Dan kondisinya dia itu dalam kondisi nasab dorof makan. Aina ismu syartin jazimun, yang juga maudu'atun liddalalati ala al-makan, yang dipakai untuk menunjukkan tempat. Jadi fi'il syaratnya itu dikaitkan dengan apa? Dengan tempat, tempat yang mutlak. Seperti misalkan nahu anna yanzil dzul ilmi yukram. Anna yanzil dzul ilmi yukram. Dimanapun ahli ilmu itu tinggal, maka dia akan dimuliakan. Anna ini menunjukkan tempat yang mutlak, yang sekarang masih dimanapun yanzil dul ilmi, seorang ahli ilmu itu tinggal, yukram, maka jawab tinggal dimanapun dia, ini syaratnya. Maka jawab syarat atau balasan daripada syarat ini itu bahwa ahlinya dalam kondisi nasab ala dzarfiyah ay dzarful makan. Fa anna ismu syartin jazimun, bahwa asma'u syarti semuanya itu apa? Mabni, kecuali ayyu. Taib. Maka anna mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin, karena dia isim maka harus punya mahal di dalam i'rab. Dalam kondisi ini ya, anna itu adalah dalam kondisi nasab ala dzarfiyah. Nasabnya dzarf makan. Baik. Dan yang menasabkan dzarf makan itu apa? Yanzil, fi'il syaratnya. Yanzil fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Dengan asy-syai mengatakan fi'lun mudhari'un majzumun li'annahu fi'lu asy-syarti. Dzu di sini statusnya sebagai fa'il. Dzu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi madza? Dzu al-wawu li'annahu min al-asma'i al-khamsah. Dzu ya, jadi alamatnya dengan menggunakan apa? Al-waw li'annahu minal asma al-khamsah. Taib. Wa huwa mudhaf al-ilmi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Wa amma yukram huna fi'lun mudhari'un jawabu syartin majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun wa naibul fa'il. Naqul wa naibul fa'il laisa fa'ilan karena yukram fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul jawabu syartin majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun wa naibul fa'il tomirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila dhu al-ilmi. Taib. Faqala syaykh yukram fi'lun mudhari'un majzum li'annahu jawabu asyarti. Taib. Jadi ini yang kelima, anna ismu syartin jazimun yang dipakai untuk menunjukkan kemutlakan tempat. Kemudian yang keenam, ayyana ismu syartin jazimun wa hiya mawdu'atun lid-dalalati 'ala mutlaqiz zamani. Ayyana itu adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Ya, sebagaimana yang dirojihkan oleh sebagian ulama, sebagaimana pula yang telah kita sebutkan isyaratnya pada pekan yang telah berlalu, bahwa yang menjazmkan jawabu syarti itu adalah adatu asyarti. Jadi adatu syarti menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Namun ketika dia menjazmkan jawabu syarti menggunakan bantuan atau pertolongan fi'il syarat. Naam. Maka ayyana ismu syartin jazimun, isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Wa hiya mawdu'atun lid-dalalati 'ala mutlaqiz zamani, dan dia itu dipakai untuk menunjukkan kemutlakan suatu zaman, suatu waktu. Thumma dominat makna syarti, kemudian dia pun memiliki makna syarat. Fahiya fi mahalli nasbin ala dzarfiyyati zamaniyati. Dan dia sekarang berbeda dengan anna yang maudu'atun ala dzarfiyyatil makaniyah yang menunjukkan dzaraf makan. Kalau ayyana menunjukkan dzaraf zaman, karena dia menunjukkan kemutlakan zaman. Nahu ayyana yakthur faraghu asy-syababi yakthur fasaduhum. Ayyana yakthur faraghu asy-syababi yakthur fasaduhum. Kapanpun waktu luang seorang pemuda itu banyak, maka akan menjadi banyak pula kemudorotan yang ditimbulkan. Maka ayyana menunjukkan waktu, kapanpun, kemutlakan suatu zaman. Kapanpun waktu kosong pemuda itu menjadi banyak, waktu luang pemuda itu banyak, maka banyak pula kerusakan yang akan ditimbulkan oleh mereka. Naam. Jadi seorang pemuda harus mengisi waktu kosongnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena nafsu manusia itu kalau dibiarkan kosong begitu saja, maka dia akan menyuruh manusia tadi, nafsu tersebut akan menyuruh manusia tadi untuk berbuat kemungkaran. Karena Allah telah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Dengan kata ammaroh, ammaroh, ya, fa'alah. Jadi menunjukkan mubalaghah, li ifadati al mubalaghah. Ammaratun maksudnya benar-benar mengajak kepada kesesatan, keburukan dan hawa nafsu. Maka di sini syahidnya bahwa ayyana itu itu menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Yang pertama yakthur, yakthur faraghus syabab. Yang kedua yakthur, yakthur fasaduhum. Maka ayyana ismu syartin jazimun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin ala dzarfiyyati az-zamaniyyati. Yakthur fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Faraghu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Asy-syababi mudhafin ilai au mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Yakthur huna yakthur fi'lun mudhari'un jawabu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Fasadu fa'ilun marfu'un fa'ilun li yakthur ats-tsani. Naam. Jadi dia menjadi fa'il untuk yakthur yang kedua. Fasadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hum alha huna hu dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli jarri mudhafin ilaihi wal mimu alamatu al-jam'i. Taib. Jadi itu adalah i'rab yang lengkap dari perkataan kita ayyana yakthur faraghus syababi yakthur fasaduhum. Al-Syekh mengatakan hafizahullahu ta'ala, fa ayyana ismu syartin jazimun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin alal dorfiyyati zamaniyah. Maka ayyana itu adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari yang terletak dalam kondisi nasab dorof zaman. Yakthur fi'lu syarti. Yakthur adalah fi'il asyarat. Yakthur fasaduhum, yakthur yang kedua, yakthur fasaduhum jawabu syarti majzumun wa fasaduhum fa'ilun walha mudhafun ilaih wal mim alamatul jam'i. Taib. Ini yang keenam. Sekarang yang ketujuh, mata. Ya, mata. Ismu syartin jazimun. Mata adalah ismu syartin jazimun yang juga menunjukkan kemutlakan zaman. Limutlaqiz zaman. Ai hiya mawdu'atun lidalalati ala mutlaqiz zaman, seperti ayyana. Mithlu ayyana. Makanya beliau mengatakan mithlu ayyana, karena maksudnya adalah maknanya sama dengan ayyana, jadi tidak perlu untuk diperpanjang lebar penjelasannya, cukup ya mengisyaratkan mata seperti ayyana, maka kalau ingin tahu makna dari mata cukup melihat kepada arti dari atau makna dari ayyana. Berarti mata ismun, ismu syartin jazimun, wahia maudu'atun lidalalati ala mutlaqiz zaman thumma dominat makna syarti, fahia fi mahalli nasbin ala ad-dorfiyyati az-zamaniyah. Naam. Jadi itu adalah penjelasan dari mata yang sama persis seperti penjelasan ayyana. Contohnya nahwu mata ya'ti faslus soifi yanduj al-inabu. Mata ya'ti faslus soifi yanduj ay yandujil inabu. Jika kita mewasal maka ada kasrah ya setelah jim yandujil inabu li iltiqai as-sakinaini. Mata ya'ti faslus soifi, kapanpun datang faslus soifi, musim panas, musim panas, maka yandujil inabu, anggur-anggur itu akan menjadi matang. Syahidnya di sini adalah mata menjazmkan dua fiil mudhari, ya'ti dan yanduj. Di sini beliau tidak menyebutkan i'rab daripada perkataan beliau ya'ti, mata ya'ti faslu soifi yanduj al-inab. Taib, kita i'rab sendiri. Mata ismu syartin jazimun mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbin ala ad-dorfiyyati az-zamaniyyati. Ya'ti fi'lun mudari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah li'annahu mu'tallul akhir. Faslu huna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudaf. As-sayfi mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Yanduj fi'lun mudari'un jawabu syartin majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun wa hurrika bi al-kasrati li iltiqai as-sakinaini. Al-inabu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafmihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Taib. Kemudian yang kedelapan, mahma ismu syartin jazimun alal arjahi. Mahma adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari alal arjahi, sebagaimana pendapat yang lebih rajih. Terkait dengan apa? Terkait dengan mahma. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, coba dibuka halaman 32 ketika beliau membahas tentang al-harfu wa ma yata'allaku bihi. Wa ammal harfu fayu'rafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li nahwu hal wa bal wa laisa minhu mahma. Maka Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan menilai mahma ini bukan huruf tapi apa? Ismu syartin jazimun alal arjah. Dahulu pernah kita sebutkan dalil tentang ismiyah daripada mahma. Taib. Ya, bisa dilihat lagi penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan pada halaman 32 yang jelas Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi merajihkan bahwa mahma itu adalah ismu syartin jazimun yang sekarang pembahasannya sedang kita ketengahkan. Taib, balik lagi halaman 85. Kedelapan, mahma ismu syartin jazimun alal arjahi, ialah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sebagaimana pendapat yang lebih rajih bahwa mahma adalah isim bukan huruf. Wa hiya li ghairi al-aqili, dan mahma itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Thumma dominat makna syarti, kemudian dia pun memiliki makna syarat, mengandung makna syarat. Wa hiya fil li'rabi mithlu man al-atiyah, dan dia di dalam i'rab yakni mahma itu persis seperti man yang akan kita bahas setelah mahma, ya, pada poin yang ke-9. Nahwu mahma tungfik fil khairi yukhlifullah, ya, mahma tungfik fil khairi yukhlifullah, apapun yang engkau infakkan untuk kebaikan maka Allah akan menggantinya. Jadi mahma untuk yang tidak berakal, kalau man kebanyakan untuk yang berakal. Jadi mahma tungfik fil khairi yukhlifullah, maka mahma artinya apapun, ya, apa-apapun yang engkau infakan di dalam kebaikan maka Allah akan menggantinya. Maka mahma di sini apa? Ismu syartin jazimun mabniyun ala as-sukun. Taib. Dan dia di sini kondisinya sebagai apa? Mahma tungfik fil khairi, kondisinya dia mahalnya sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi muqaddam, berarti fi mahalli nas nasbin. Taib. Tungfik fi'lun mudari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Taib. Fi harfu jarrin mabniyun ala as-sukun. Al-khairi ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi yukhlif. Fi'lun mudari'un jawabu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Al-ha tamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi Allahu lafdul jalalah huna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Famahma ismu syartin jazimun fi mahalli nasbi maf'ulin muqaddamin, maka mahma di sini adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari dalam kondisi nasabnya maf'ulun bihi yang muqaddam, yang dikedepankan. Kenapa dia itu dikedepankan? Alasannya kenapa? Karena mahma itu lahu hakku sadr. Karena mahma itu lahu sadru al-kalam. Dia itu harus apa? Harus dikedepankan. Dia memiliki hak di depan. Maka suatu isim yang memiliki hak di depan tidak boleh di kebelakangkan, tidak boleh diakhirkan, karena haknya di depan. Isim syarat itu haknya di mana? Di depan. Ismul istifham haknya di mana? Di depan. Meskipun statusnya dia adalah sebagai maf'ulun bihi, ya, yang mana maf'ulun bihi harusnya di belakangnya fa'il, ya tidak? Tapi karena dia memiliki hak di depan, maka wajib mengedepankan maf'ulin bihi. Fi mahalli nasbi maf'ulin muqaddamin. ومنه قوله تعالى عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام. Di antaranya pula contohnya ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Quran surat Al-A'raf ayat 132, yang dibahas pula pada halaman 32, ya, dahulu pernah kita bahas. Famahma huna ay fil ayah ismu syartin jazimun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada'in. Jadi dia itu dalam kondisi rafa'nya apa? Mubtada. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna. Famahma ismu syartin jazimun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada. Maka mahma itu adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari mabni dengan sukun dalam kondisi rafa'nya mubtada. Wa ta'tina fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah. Aslinya itu apa? Ta'ti hunaka al-ya, ada ya-nya, tapi ya-nya apa? Mahdufah. Karena itu adalah alamat jazm dari fi'il yang mu'tal al-akhir dengan hatfu harfil illah. Wa huwa ma'a fa'ilihi khabaru mahma. Fama nahnu laka bimu'minin. Nah, ini jumlah. Fama nahnu laka bimu'minin, ini jumlah dalam kondisi jazm jawabu syarti. Ya, jadi fa itu waqi'atun fi jawabi syarti. Ma nahnu laka bimu'minin. Nah, ini semua jumlahnya itu dalam kondisi jazm jawabu asyarti. Taib. Nah, sekarang kita bahas man. Yang ke-9, man ismu syartin jazimun wa hiya lil aqili. Nah, sekarang man adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari, dan dia untuk sesuatu yang berakal. Berbeda dengan mahma, maka dia untuk sesuatu yang tidak berakal. Untuk man, kebanyakan istimalnya, penggunaannya itu adalah untuk sesuatu yang berakal. Wa takunu fi mahalli raf'i mubtada'in, dan man ini pertama dia bisa menjadi mubtada. Ya, dia bisa apa? Menjadi mubtada. In kana fi'lu syarti laziman, jika fi'il syaratnya itu adalah fi'il lazim. Kapan man itu jadi mubtada? Jika fi'il syaratnya itu adalah fi'il lazim. Nahwu man yaktsur kalamuhu, yaktsur malamuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak pula dicela, banyak pula kesalahannya. Di sini yaktsur itu adalah fi'il syarat, yang mana dia itu adalah fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Jadi dia cukup dengan fa'ilnya saja. Fa'ilnya mana? Kalamuhu, kalamu. Man di sini ismu syartin jazimun mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'il mubtada. Ya. Yaktsur di sini fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Kalamuhu kalamu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf alha tamirun barizun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli jarri mudhafin ilayhi. Yaktur kalamuhu fi mahalli raf'i khabaril mubtada. Jadi man itu mubtadanya, yaktur kalamuhu dari fi'il dan fa'il fi mahalli raf'i khabaril mubtada. Taib. Yaktsur malamuhu. Maka yaktsur di sini adalah jawabu asyarti. Kalau jawabu syarti itu la mahalla lahu minal i'rab. Kecuali diiringi dengan fa, fa yang waqi'atun fi jawabi syarti, maka jumlah setelahnya itu memiliki mahal. Mahalnya apa? Jazmu jawabi asyarti. Taib. Au nasikhan nahwu man yakun ajulan yaktsur khata'uhu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa man itu dalam kondisi rofa' mubtada jika fi'ilnya adalah fi'il nasikh. Fi'il apa? Fi'il nasikh seperti kana. Man yakun ajulan yakthur khata'uhu. Maka man di sini fi mahalli raf'i mubtada. Man yakun ajulan yakthur khata'uhu. Man di sini fi mahalli raf'i al mubtada. Taib. Au muta'addiyan waqi'an ala ajnabiyyin minha. Atau fi'ilnya itu fi'il muta'addi. Jadi man itu dalam kondisi rofa' mubtada jika fi'ilnya itu fi'il muta'addi. Namun syaratnya bahwa waqi'an ala ajnabiyyin minha. Fi'il muta'addinya itu ma'mulnya mengenai sesuatu yang ajnabi dari man. Jadi dia itu bukan siapa-siapanya man. Nahwu man yahtarim annasa yahtarimuhu. Annasa di sini siapanya man? Ajnabi ya tidak? Tidak ada kaitannya dengan man ya tidak? Enggak ada sesuatu yang balik kepada man. Karena ajnabi, man yahtarim annasa, barang siapa yang memuliakan manusia. Manusia ini siapanya man, siapanya barang siapa. Gak ada siapa-siapanya, gak ada keterkaitannya. Maka disebut dengan ajnabi. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka man di sini statusnya sebagai apa? Mubtada. Man yahtarim annasa, yahtarimuhu. Barang siapa memuliakan manusia, maka mereka akan memuliakannya. Maka man ismu syartin jazimun fi mahalli raf'i mubtada. Yahtarim huna fi'lu fi'lun mudhari'un fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi madha as-sukun wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila man. Kembalinya ke siapa? Man. Nah, berarti man di sini statusnya ya sebagai mubtada karena ada tomir di yahtarim yang kembali kemana? Ke man. Tomirnya itu statusnya sebagai fa'il. An-nasa ma'mulnya itu bukan siapa-siapanya man. Wa minhu qauluhu ta'ala man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang beramal jelek maka akan dibalas dengannya. Quran surat An-Nisa ayat 123. Faman ismu syartin jazimun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada'in. Maka man di sini adalah ismu syarat yang mabni dengan sukun dalam kondisi rafa'nya mubtada. Taib. Karena apa? Karena fi'ilnya itu adalah fi'il muta'addi yang ma'mulnya atau maf'ulun bihinya itu ajnabi. Bukan termasuk dari apa? Dari man. Apa? Ma'mulnya di situ su'an. Ya. Maka ya'mal mudhari'un majzumun wa huwa fi'lu syarti wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila man. Wal jumlatu khabarul mubtada man. Jadi jumlah ya'mal su'an itu terletak dalam kondisi rafa'nya khabarul mubtada. Su'an maf'ulun bihi. Nah, ini syahidnya su'an. Bahwasanya dia adalah ajnabi. Ajnabi dari man. Maka man tetap menjadi mubtada jika fiilnya mutaaddi tapi ma'mulnya atau maf'ulun bihinya itu ajnabi. Yujza jawabu syarti majzumun bihadfi harfil illah wa huwa al-alif. Nah sekarang kondisi yang kedua dari man. Kondisi yang kedua dari man bahwa man itu menjadi maf'ulun bihi. Yang pertama jadi apa? Mubtada. Yang kedua jadi maf'ulun bihi. Watakunu fi mahalli nasbi maf. Watakunu fi mahalli nasbin maf'ulan bihi idza kana fi'lu syarti muta'addiyan waqi'an 'ala ma'naha. Dan man itu menjadi maf'ulun bihi atau fi mahalli nasbi maf'ulin bihi jika fi'ilnya fi'il syaratnya itu adalah fi'il muta'addi yang mana ma'mulnya atau maf'ulun bihinya itu kembali maknanya kepada man. Nahwu man tusa'id usa'idhu. Siapa yang kamu tolong, aku akan menolongnya. Siapa yang kamu tolong, yang kamu tolong di sini kembali kemana? Ke siapa yang dia di depan, ya tidak? Siapa yang kamu tolong, aku juga akan menolongnya. Yang ditolong di sini apa? Ya siapa man yang di depan, ya tidak? Maka maknanya itu kembali kepada man. Berarti di sini statusnya sebagai maf'ulun bihi karena dia yang ditolong. Berarti man di sini maf'ulun bihi muqaddam. Maka hal ini persis seperti mahma. Mahma juga demikian ya. Ya seperti man. Taib. Wa in subiqat bi harfi jarrin aw bi mudhafin fahiya fi mahalli jarrin nahwu amman tata'allam ata'allam. Jadi man di sini itu dalam kondisi jar dengan apa? Dengan an. Ya, amman tata'allam ata'allam. Kitaba man taqra aqra. Taib. Jadi man di sini statusnya sebagai jar mudhaf ilaih. Jadi statusnya dia adalah mudhafun ilaihi, maka dia kondisinya apa? Majrur. Taib. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan dengan ma, haitsuma ya. Dan insyaallah lengkap sudah pembahasan kita ya tentang adawatu asyarti. Bi soal